projoan bu niki kenging ingkang santai sampean delok piye lakune sampean marep sing pundi demen sing pundi pun ditutone kabeh wonten kitab mewah mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sufyan Tsauri, Hasan Basri. Idaro atat kalau waruh sapa ahad dan daro atat kalau perso sinten Sayyidina Umar ahad dan wong swiji ya tak tiu piyambe pun dingklokaken ngono kau ing gulune piso ngating salate ketok kusuk itu salat kalau gue ketok si kusuk nih ngaten ditutuk karo Sayyidina Umar orang ngono lho kusuk ini ngati dhewe biasa ngaten lho sing apik kelatarakan dhewe macake biasa atine kapok tiu dikeluarkan sapa wong suwiji ngono kok ing gulune pisolah wonten lebet ing salat ya diribu mecuti sinten Sayyidina Umar dumateng tiang kang dingkluk kusuk rumangsane bidurati kelan cemeti waya kula ngendika sinten Sayyidina Umar lau dateng cangkang dingklukne sik karepe kusuk wae kakak kerusakan sira ndak ngono lho. Ana kusuk sing diarani kusuk, ketenangan niku pilkalbe ana jero ning ati. Nek cara Quran sing diarani kusuk wong sing yakin bakal ketemu Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim niku jeneng kusuk. Ati ning ati kusuk iki ora ning sandangan, ora ning lagak lagu. Nek tawadok niku enten. Tawadok anggap pasor, ora kementus ngoten lho. Gandingane pun nang mriku sing dilarang niku niku kementus. Bakot maro teman-teman liwat sinten Abu Amamah radhiyallahu anhu yauman setunggalipun wekdal ala saksi ning atase setunggalipun wong suci sajidin kang sujud. Bahwa tiang kang sujud yap ki nangis, enten tiang sujud nangis. Makola mongko ngendika Abu Amamah nikmah hadza sak bagus e jane apa ning omah apik wong nangis iki. Serene ning masjid nduduhne nek dhewe wong kusuk, wong wedi karo neraka. Diduduh-duduhnya uang nangis ini mahala sak bagus lagi ini nangis lah karena pibetika lah mana nangismu ini ngomahmu apik ini tidak apik kalau wingi sama sumerep setunggalipun salap kalau wingi nangis bareng ngoten krungu Quran, krungu hadis nangis lajeng cetok kancane diusapi dhewe mesem guyu. Ditutupi. Upamane nangis mungkin nang omah ape. Nikmah hadza sak baguse iki nangis. Sing apik yo ngon pancen ndak iso. Innamal mu'minunan ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuwat alim ayatu zadatum imana wa ala rabbika tawakkal la isa panjeneng ya ngono ning aja kok ketokne wong nangismu la kana lamun ana apa nangismu tubaiti pibeti kaende momahmu kaesuk layaro kasekirane ora weruh marang awakmu sapa nasu menungso apik upama ning omah lamun nangis kaya dhewe sampean tengok-tengok eling besok beban kula sampean ning Pak Surata Mustaqim ditrajune ngamal maca bukune amal parikun pijanah parikun bisair Kanjeng Rasul piyambak ndawone ndak iso ngejibne amale jumeneng kula sampean Kanjeng Nabi pernah disuwune pesen jeneng ne iya upama ndek eneng rahmate Allah ngungkepi marang aku semono uga prana padha rahmate pangeran aku iso slamet. Bayang nih tembriku kan santri nangis yang jero ning ati. Bakana Pudel bin Yat wonten Pudel bin Yat yang kulon diko Pudel bin Yat lalu sakat lamun sah pon nyatun nyatil ngilmi dalam gulek ngilmu lam nyakun dal nopo ngamalun ngamal Abdullah utama minduka timbangnya paham ya mbak aman paham ya mbak kan santri maksudnya ini sejati ini loh kan santri upama kula sampean niku bener tenan niate lek golek ilmu lek ngamal apa jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah zikir pidak, jamaah istighosah. Teman-temannya apik, jane paling apik pancen ngamale ngelmune, ngoten ndek ning tandinge. Laoso katlamono sah bener apa niatu niate niku ora-orane lek nuwun sewu lek golek ngelmu. Ngilangi kebuduhan golek ridane Allah lan niku utawa mestarekne kebenaran lek iso merjuane kebenaran niku wayah golek ngelmu. Wayah ngamal minim wayah ngamal ora-orane muga-muga ngamalku besok neng kono tak temu iso nyelametne aku. Neng kuburan ku besok wis teko amalne ku elek apik lek elek ya kuwe tok wong elek ngoten. Nyedek sampean nek sampean amal apik nggih wong ganteng ngoten ya. Sak ora-orane sampean ngamal jebret lumaku go ngomong muga-muga amalku karo Allah diterima besok mulai neng matiku sampai alam kubur sampai ana ing maukup sak terusipun dadi slametku ki minim. Sing apik ketmah kala wingi lumadi apa jare dawuhe Allah aku didadekne manungsa jin kon manembah marang Allah aku ketmah tok apa jare Allah engko wisan kaya lumadi istilah lintu ngawula bukti kawula wajibe ngawula bukti bendara wajibe dibukteni ngoten niku sing apik nek sing dhuwur males sing asor-asore semoga-moga aku saiki tak jamak melok jamak istiqol sah pompon apa sak mboten-mboten teng mriku pompon pamer wah aku jamak aku saiki kumpul aku neng kono aku mboten nikune lek ngoten wah sampean mengke ngene iku kepaung-paung mboten oleh napa-napa mulane dhisik ngajine kan santri ngoten lho ben bener nih kalau wingi diaturne ngekehno bagusnya niat kan santri. Saman nyingkirne watu sitok krana bagusane niat sampean niku pun dadi mas kawine widodari kok menan. Krana bagusane niat benjo nyandung wong kok ah kok nyandung bocah tak singkirne niku pun dadi mas kawine widodari. Imatatul ahza wonten subul iman. Jadi laoso katinnya tu film ilmi, lamu no bener tenan lek golek ngelmu sampai lek ngamal ni. Lam yakun dah no, opo ngamalun ngamal Abdullah banding utama ni minus angin sedih ene. Mula dinas wonten ing Al Quran, waladina yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kamu itu. Neng sing angel bener niat ni lo, niat sing bener. Prakteknya ya sing bener. Pomo wudu kat belajare wudune salate, pomo salate wis cukup rukune sampean ditambahi tumok ninae wis cukup ditambahi belajar kusuke, sak terusipun ana. Ten lho. Diupama bener tenan niate. Apa ngaji, apa sampean nengkane jamaah. Zeneng tandinge kaya dene bagusnya kaya wong ngamali ngelmu ning walakin om tetapi sing kata-katahipun kanca-kanca talib kanca manungsa tak lamuhu bibinau sapa manungsa ngelmu liga ngamali krana ndak diamalne apa bi ngelmu siji kadang ndak diamalne bajaluhu padha ndadekne manungsa ngelmu kala wau lek golek ngelmu sabkatan kanggo jaring lisae di dunya kanggo mburu dunya ben penak lek golek dhuwit. Ha niki bar niku nggih sampeyan ngono. Mau paturaken. Niki kanggo akhirat sampean dene dunya golek mangke kan sate belajar penak mawon kok bakal belajar bakul niku sasi iso wisan. Kalau omongan ngene ya tau ngalami ya. Kita kan saning ngisik bakul ngewangi ini. Duit bakul ngewangi ya. Ini kusen yang mari Habib Ahmad Barun. Sing didai lengane Habib Badi ini loh. Kan darah ini kalau tiru-tiru. Mboten tahu kalau tiru-tiru uang ini. Mboten tahu. Sing didai pabrik Habib Badi ini loh. Sing merintah kalau Habib Barun. Kula kenan kula ngowangi niku tekan sak niki panggah ngowangi pangan duwe. Nggih cukup kula nggih mam kula nggih anu nggih cukup kok. Oh kula mboten tau njupuk duwite bocah iki mboten tau kula kendharane. Kalau malok mangan anu ne bocah mboten tau malah kadang lek enen turan tak bantokne mboten nggih kula nggih mam. Sayang titi, ngerti lho. Sing kata-kata tiang sing padonge mun ndak diamalne birul waliden ora iso rukun karo dulur ndak iso nang Gusti Allah lan nembah ampek budhas. Karo samane Gusti Allah wajib sampean lima wektu ning birul waliden samane enten rukun karo dulur. Alung niku sampean tak omongi. Aman sujud baundas ndas sampean ning sampean ndak iso biru waliden ndak iso rukun karo dulur teko ngomah sampean kok ngoten heleh mboten gunane alun sampean salat lima wektu aktif syukur tambah rawatib sampean karo wong tua loro sampean sampean ketok apike ketok bukti sampean malah-malah iso mbantu kerepotane yang dulu sampean sampean rukun iso ngalah aman eling-eling Gusti Allah sugih aku tak belajar njaluk nang Gusti Allah ngoten lho. Bondo iki ndak nuku iki nang omah iki karo dhuure. Oh, kuwadang dah motor ge dhuure tukaran ae. Oh, ditukokno aku to kan. Lah, dak iso lah sik sugih, sampean mesti ngolek sampean berilmu. Ha iku lek nek wong tuwa sing aku rung tak njaluk dhewe piye, ngoten lho. Apa carane sampean nyambut dae dhoher apa sampean pun terserah. Nah, disayangne, ngene lho. Menungso-menungso niku berpiambake belajar ngemu teko ngomah ndak diamalne, nang kadang-kadang diamalne nggih golek donya. Baca lu sabkatan lise di dunya. Nah, niki masalahe. Jatuhe pesantren ndak ning apa-apane, ndak ning ambune. Gak jane pesan biyen mboten piye. Santri ampuh-ampuh pun kula ngarep mbahne ya nggih santri ampuh-ampuh. Mboten kok kula anu mboten malah iso ngoten. Bahkan aku del bidingnya terontuk rahimallah ya aku lu ngendika sinten pudel min ngalamatil muroin. Iku setengah alamate wong kang ahli pamer bingil mihim. Lene wong alim sing nglakoni niki tandane mengkur pamer ayaku nanyen tono pengimuhum ngelmune kal dibali kaya sak gunung wah buarang kitab iso neng bang amaluhum kaduri ngamali titik lek nyang wong perintah awake ndak nglakoni niku tandane wong tarianan sing kalau suwarga diaturi Gusti dalam haram tumrap tiang cangkang cetil lan tiang kang riyanan pamer. Bahkan wonten sinten panipun budaya kula ndika pudel ana kami lang ilmi lamun temen setune wong kang duwe ilmu nggawa niku. Nganti lang amalne bingelmune lata jero amangka yektene kesreten maknane piyambak. Maknane murad niku makna silian ngrasakake mira ora tau maknane piyambak niku sreten. Makna silian nanti makna enten makna lapat teman makna murad makna istingaroh silian niku ben paham ngene lho makna asline sreten niku sampean sreten ing paite ilmu sampean ndak paham rasakake paite ilmu mesti sampean wis niki wae paite teng pundi bayangne akhirat sampean. Krono yakin sampean aku bakal yakin aku ki mati ketemu Allah menanggung jawabne duwe pertanggungan jawab apa lakuku jaman aku sik urip ning alam donya iki. Alam ya kok ndak iso bunga-bunga sapa biklan ngelmune. Masalah li anahu kon temen ngelmu kula kabeh ngelmu ku takalu pira-pira pemrepe peden. Kowe kudu ngene, salat ngene. Lha niku makulama isdadar semangsane tambah-tambah apa ngelmu apa takalup maksudipun ngelmu pala yang bagi ndak prayoga lil alim tumpah pungkang ahli ngelmu apa ya prukain yang tau bunga-bunga bingilmi kan ngelmu ning alim ila badha munjawi jati sirot kenek bunga lewis jelas ana wa sirotol mustaqim selamat kan Eh baru bunga besok neng kono jeneng kene. Ilmumnya cukup jalan bunga neng kene neng kono les. Neng kot surata mustaqim selamat baru bunga waparikun pil jannah waparikun pisang jenah kue alis warga bunga. Saya kira karuan kok. Bahkan bin bangurok. Walah mas antinnya rola sewu geruduk-geruduk. Iblis. Sujudnya Allah Ta'ala ndeneng bumi sak drama no sing ketinggalan wulung puluh ewu tahun bar kabeh kok wis jelas selamat ana wat besok neng kono saman syukur aku cara mlakune Allah alhamdulillah iki dalane kat mulai atbiya ngaji ngabidin terus didudoi lakune ulama kuno ngene iki lho Kang santri dadi saman pun kepelut wah Pak Yai kono ngene ora usah. Delokne iki lakune ulama kuno sing niki sing sampean condongi sing pundi. Kenek niru salah setunggalipun. Bahkan Sufyan Tsauri rahimahullah yaqul dika Sufyan Tsauri utlubul ilma lil amal. Gelek ilmu krana kok lakoni, lakonono. Paina karonas mongko temake manungsa kegelatu, teman-teman keluputan pidalikan dalem mengkono golek ilmu ora dilakoni. Nggih sanesanan wadal niku mengke malah ngerusak kadang-kadang. Padahal mongko padha nyono sapa manungsa sing keparingan ngelmu ndak diamalne anajata selamat dingilmihim kelawan ngelmune min gori amalin tanpa ngelmu bira mengamal biklan ngelmu pak enak ayat. Lho upama ngono ndi kebenaran ayate Allah neng ndi? Padahal Allah dawuh ya ayyuhallazina amanu lima takulu nama latafalun kaburon maktan indallah. Hei wong sing padha iman. Dina apa kowe padha ngucapne barang kang awu ndak nindakne. Wong sing kaya ngono kuwi luwih gedhe bendune siksane ana ngersane Allah. Kaburon maktan indallah. Lho lek wong-wong ngono ki rupane bener neng ndi benere dawuh Allah fa'inal ayatu wal akbar. Ana ndi kebenerane Al-Qur'an lan hadis? Qur'an nerangne ngoten iki wau. Ngoten lho. Kita zipiman indal ning sa wong lam yakmal kang ndak ngamalne wong bi ilmi kang ngelmune wong. Endi kadisiwane karo wong tuwa? Bakana wonten sinten Sufyan bin Unayyah rahimallahu ku yakulu ngendika. Kae payakune kepiye ana sapa hamil Al-Qur'an wong kang apal Qur'an, wong berilmu. Ngamilan lakone bi ing Qur'ane bahwa te wong ku ya namu akeh turune, waya turuan ana akeh muka ya nah ndak tau diadoh. Lek kepengin sampean mendalemi tenan, yo ahli puasa sunat, bengi salat bengi. Waya tanah walulan makulai ala haroma rezeki sing haram basubati serupa haram. Wa iso, ndak iso. Lakot tanah teman-teman wonten sinten Imam Nawawi rahimahullah. Iku ida takolah tetap kalau melebu. Ngari datang Imam Nawawi sinten Amirun Ratu. Ala goklatin yang atasnya ngelimpe. Tekani gubernur, posuden apa-apa. Lan kan ing limpe bahwa ta Imam Nawawi kuya dusu nuju piambe mulang pil ngilmi ndal ngilmu pil madrasatil asrifati ndal madrasah kang waya al jama'ah Bani Umayyah atau masjid jama'ipun Bani Umayyah nek ditekani sang ratu ya tak kadaro susah Imam Nawawi ngoten mboten kula dos kula sampeyan lindalika krana badhe ditekani sang ratu mboten kados kula sampeyan didaya presiden bawa mboten ulama kono susah ora tak ladeni aku ki rakyat tak ladeni wis ngrugekne laku ngaji mongko terus kondang niki lek soalé rugine ngaji ndak sepi ora terus kondang wah pas dirawi presiden ngondoke kae-kae ngaten. Lah ana bangga lek sing mbiyen sampean karo dhewe mawon susah kan. Lho ngoten ta sampean. Ya tak kadaru susah menawali dalika kono arah dirawuhi pejabat ageng kala wau. Wa idza balagau taqaltum ka imam Nawawi apa ana akadan to mesthine wong suwiji akabir saking kira-kira pemimpin pejabat kot azima teman-teman aja kala ziarah ing atase badhe silaturahim piyami dasati ing dalem dinane ndresipun Imam Nawawi layak terus umbet ndres alange ilmu dalika yaum mengkono dina bareng mirti kabari Kyai Nuwun Sewu Pak anu badhe tindak piki mboten ngaji cek. Lek mboten ngaji benjo dirui lek ngaji, mboten mboten kok malah ngaji. Wah benture saya tekun ngaji banget ane mboten kok ngoten. Tekane ndak ngaji. Lah kok mboten ngaji, mboten nenten sing ngaji mriki ngoten niku bocah-bocah angel ngoten niku. Ngoten. Lah kok malah marempet. Warang tekane anu wis pondok mrekane kiyaine jan turuh kawate kupeng santrine semuareme ra tau ngaji niki taman nggih biasa kan santri upama taman-taman nggih mboten nyimpun bekel niki saman biasa saman balik inama akramakum indal aqakum niku melakno aja meneh kok dadi pecen aja meneh dadi DPR wonten mawon nampan pun gumbede nile kaupan wedi Imam Nawawi ayaro yang to ningali ing Imam Nawawi angsale mulang sinten dalikal amiru mengkono sang ratu bahwa teh Imam Nawawi kupi makli dalam panggilanipun Nawawi badasi indresipun Nawawi anglimi kagung waya kulo ngendika sinten Imam Nawawi min ngalamatil muklis iku setengah saking tondo-tondone wong kang ikhlas karena Allah ayat takat darah yang tak susah sopong dah tolak atap kalau ningali sopan nasu menusu ngalah makas ini amali ngatasi piro-piro bagus ya amali diru ya amali apik susah kalau wingi pun diatur nih karena pujaan wong ini pun nyuduh nih kono lo kan enten dia bisalikin enten pun ini udah tunasikin lek wonten bareng mimpi roswargo jubur omah apik batane ceblok sitok ini ku jaman niku masalah dalem wong niku sudah kalau wingi iyas karo ibu mimpi ndam aku ndak pernah ngelem kancaku eman-eman lek tak lem ning kene kono sudah kamaya tak kedaru kaya le susah sapa akat tidak itulah utut kalau weruh manusa ngalawasawi ngatasi eleke si mukhlis paina paroha nafsi mongko temen setuhuning bungae nafsu bidalika sebab mengkono-mengkono diruwi wong apike ku maksiat tun duraka ora-orane ya Allah menika wonten kelintan jenengan ampura ya Allah baru bamakan asumangsane ana apa ria-ria kuasada luwe banget min kafirin saking wake minal maasi katimbang duraka. Nah, kanal Hasan Bisri, wonten Hasan Bisri rahimallahu yaqulu ndika sinten Hasan Bisri. Kobihun iku elek banget bil ngalim ing wong alim apa ayas banget yen to wareg piyada zaman dina iki mangsa iki kok ana wong alim mangan wareg elek-eleke wong alim sing mangan wareg. Mangan wareg minal halali saking halal pakai pak kaya apa lek eneng wong diman ing wong alim jas baung kang wareg tenge minal haram saking barang kang haram mulai ngapusi buh piye bondo wako petek bengek lho halal mawon pun dipilang elek-elek wong alim sing wareg mareki tenge sangka barang kang halal karena wonten Hasan Bisri aku ngendika sinten Hasan Bisri warung ulama utawi wirong ini pun ulama isane nyegah barang kang serupa haram iku inama wa yang pestine wirong ini ulama iku pitar kita nawuli syahwat ing dalem tinggal makoleh barang kang disenengi lawuh ngumpun seruanu lawuh nolorone yang pun dilok nih lo lek janganan ya jangan lek jangan ya jangan ngoten jane lek sambel ya sambel nolorone pun dilok nih lek dilok nih mungkin Amal maasi dohiroti tanampun duroko kang dohir patah mongko waro sampean dumateng ulama nyatur kunapa do ninggal maksiat dohir kau pan ledek ninggal duroko dohir wedi lek pengikute padha ngelak-ngelak ne lek ngoten mengke nggih sampean nggih dosa lho tinggal sampean maksiat kok wedi wah kok lek konangan jamangku padha mlayu dosa. Antada apa yang tak hilang, apa ngadam matu mengagumi ulama, mengkulubina sakit hati manusia. Durokan. Bahkan awan dan sinten panipun Hasan Bisri rahimahullah, ya aku lo ngendiko sinten Hasan Bisri. Balagon itu maka insun apa anak untuk mengkelakuan yak tiba kata kopi akhir zaman kang santri akhiring zaman sopori jalun piro-piro wong lanang ya tak aluna ilma bibino ngilmu ligorilah tidak krono Allah. Rono lu kue nak le nyambut gawe, engko gampang le nyambut gawe. Golek pesugihan lho. Golek ngelmu nggih golek pesugihan. Laporaken paling boten niat kula jenengan sami wajib nglakoni perintah lek sunat niat takarrub. Ngajeng kula kelakuraken niate kula njenengan sami hikmah. Dene mengke apa jare Allah le paring. Sama nemut. Niki jelas bakal teko akhir zaman menungso mentong pun akhir zaman ini pun sak mangken pun kejamanipun Imam niku kok Hasan Bisri niku kok ya ta'alamu nabi bina ngilmu al-ngilma ngilmu li gharilah. Lagulek kamu rakrono Allah likala yudia supaya ndak kesiasio ngilmu sumaya kuno mongko ono alaihi mengatasing wong lanang kang gulek ngilmu ndak krono Allah potabi ngatun duso yaumal kemati besok dino kiamat dileh-leh ni Allah saiki dijarne mawon kultu ngendika ingsun Abdul Wahab Sa'roni kalau ingin aman kudeling domir mutangkali wonten lebeti kitab iki purukipun teng Abdul Wahab Sa'roni. Wa yu'aidu nguwataken dawuhipun panjenengan Hasan Bisri apa hadisu anallah. Hadis teman setune Allah iku la yu'aidu nguwataken Allah hadadina iki lah agama Islam piro juril pajir wong lanang sing lacut rupane golek ngelmu ndak krana Allah nggih golek donya niku. Walau alam. Bakana wonten Abdullah bin Mubarak rahimahullah kuya kula ngendika kota Golaba teman-teman nglindih. Ala kura ing ngatasé wong alim-alim biada zaman sak niki zaman napa Abdul Haram mangan barang haram basubati serupa haram. Kata goro kuwi kok kerem sapa wong alim-alim kura-kura pisahwati butuni ing dalem nekani kesenengane tengi. Bafuru jim lan perjine watahulu podo ngalap sopo alim ngalim akhir zaman. Ngilmahum ngilmunipun sapengatan ganggu jaring yastoduna podo buru sopo wong alim ngalim biang kelawan ngilmu kang dipun serupakan jaring adunya ngegulek kedudukan dunya nama dianggap wong dowit. Lakana Basar Khafi rahimallah ya kula ngendika min akil akil. Iku klebu gunane wong kang akale sempurna, ngakale wong kang duwe akal wong akale sempurna, alayatul bayin kon ndak golek wong ziyadatahe mi tambah ilmu ilang ing goleke idang amila tetep kula nglakoni wong dipuli maka ping perkara alim kang weruh sapa wong paya ta'lamu mongko bibinau sapa wong kinaiden ari kalane iki dilakoni alengil maeng ilmu. Kayak malah dilakukan lakoni mong bingilmu. Bahkan sungabi wonten Imam Sungabi rahimallahu ya kula ngendika tulbul ngema wa antum tabkun golek ngelmu kowe nangis. Lah wis saleh ngene nangis awakmu dhewe. Ilingono kat mulai balik kowe dosa apa ning ndi nggenmu piye ilingono. Apa pernah kowe njumuk sampo sita? Boto sito wong cukil-cukil untu iki lan iso dadekne siksane neraka iso dadi dipenjara kok nek kala iki lho nggih cukil-cukil untu sampean upamane eneng kanca sampean dhe cukil-cukil untu mbutuhne sito aman gaeplet tanpa izin ning kono sampean dipenjara sampean stop boten tak mlebu swarga gara-gara cukil-cukil luntuk nawan jomeneh blang-bleng ngono kan. Gula ngelmu kue nangiso pasalai lek wisolah kue konapai nau ngelmu pulau kabe ngelmu kujat kun bakal datiku calikum dateng sampean indah robiku mono ngesane pangeran sampean. Bakanal kasan bisri wonten kasan bisri aku lundi kong kasan bisri lau anangat dan ngalima al-ilma kullahu lamun ana kawula alima weruh al-ilma ing ilmu kulau kabeh ilmu wa abidallah ngibadah marang Allah kata soro enggo dadi sapa wong kahadisiani lho kahadis syariate kaya dicagak kaya saka lek jejeg bawang ini salat awisinal bali atau kayak gerbu amoh sangking kurune limpruk dan sumana wong sing kedunungan ngelmu ngibadah kaya dining sampai diri wang kaya gerbu amoh kaya cagak kaya wau lam yupatis dak niti-niti maing perkara yakulu kang manjing japa wetenge sing mlebuning tengene ning haram apa subat neng undi-undi sitok ngoten mawon lho kan. Aman kudu atlete, ndak gelem lite. Ah halalun wa am haramun mata qabala mongko ndak dari mau sinten Allah minhu saking wong sing ibadah ampek kaya cagak waung ampek kaya gerbo amoh roh black amoh kok cara priye. Gerbone ku anune ku lho. Saking ulang unta lang wedhus sing tinggi agah-agah. Cara mriki karung ngono to. Ndak ditrimo amale krana mangan ning wau barang sing serupa haram to haram. Nek sampai kelebunan weteng sampean barang haram to serupa haram ndak ditrimo ngibadahe mata qoballah. Ndak narimo Allah minu saking wong sing ibadah sampai kaya cagak kaya gerbo kala wau ngibadatan ngibadahe. Bahkan al Imam Malik wonten Imam Malik radhiyallahu anhu yaqulun dika Imam Malik lesal ngemu bikasrat riwayat ora ana ngemu akeh crita ki dudu namang manafa. Sing jeneng ilmu itu barang sing dadekne wedi sampean dateng Allah. Marek sampean dateng Allah wa amila bi sahibu. Manindakaken apa ngelmu bingi sahibu wong kang duweni ilmu, nuntun dateng wong kang duweni ilmu, takarub dateng Allah. Niku sing jeneng ilmu. Lek wonten risalah ma'awanah al-ngilmu napa uang ilmu jazitu fi ma'rifati kapi zatihi wa sifatihi. Nah, yang berikin ngeten ini. Bahkan al-imam Syafi'i wonten imam Sami radhiyallahu anhu yakulun dika imam Syafi'i ini. Kula dawuh limarang ingsun sapa imam Malik gurune imam Syafi'i ini radhiyallahu anhu. Muhammad, Muhammad imam Syafi'i Muhammad Idris lah. Syafi'i kami pun dalam yai. Dan itu santri ini imam Malik. Luweh ngalim diparing luweh ngalim. Neng bangga Imam Malik duwe santri luweh ngalim nggih piyambake tetep taat sampean sumur piyambak nganti tukoke kendaraan ya Imam Malik. Imam Malik lumbas begol semuae men sampe matur nuwun sewu yai. Kok jenengan ngasto tumbas begol sae. Iki kanggo seliramu kok. Lah awakmu rene kok nek kok tumpake mboten yai. Kalau sungkan nonton sarene Kanjeng Rasul niku wonten mriku niku lha niku. Niki ngaten Muhammad Iman Safingi ijinga ngamalaka dakikon dadekno ngamamu kaya glepung aja kok rumangsani kowe ngamal api aja kok rone wong. Wangil ma kamil kan dadekno ngilmumu kaya dening uyah. Uyah niku sampean sumerep ora bu wong cilik gede lanang wedok padha butuh uyah kejawa wong penyakitan. Nanti yang kena penyakit niku sing mboten oleh niku penyakit ginjal ndak. Dadi sak liyane wong penyakitan butuh uyah. Butuhnya uyane enggak diregani wong itu lho. Sampeyan terus digubak-gubak padahal ayo jangan butuhnya uyah kayak roti butuhnya uyah ampun. Wes ndak enek apa-apa sak niki nuwun sewu tike lawuh uyahne iso mangan kok seneng kok. Jajal lek liyane sampeyan tike brambang atau lombok wonten sego. Uwangan nyonyone sampeyan njeber. Nek lek uyah sak mboten. Ilmu iso kaya uyah, ngamamu iso glepung. Atau gula kan. Maksudnya ikhlas ini lho. Gula ini kan nuwun sewu. Saman teng warung nuwun sewu. Bu nyuwun teh. Padahal jero ini kan yang gula ini ndak kesebut. Gula aja mau ndak apa-apa. Jadi sinti senengi wong itu. Aku legine iki lho. Nuwun sewu bu nyuwun kopi ya. Apa kesebut? Kejawi enten sasengpun daerah Jakarta mungkin ini enten macam. Teh manis, kopi manis, lek mriki teh nang yen pun paham mesti ning gulane ndak kesebut. Gula ya mawon iku wong ikhlas. Ngerti lho. Glepung ngoten dadene gedang goreng roti, tumbas roti, mboten tumbas glepung. Wis dadi kuwe lan dadi lapis, ora tumbas glepung. Dadi ndak ketoke aja ngetokne ngamalmu apikmu lan aja kok ketok-ketokne wong. Ngerti lho. Mulate niki lha peneng tumbas glepung udan men tumbas lapis glepunge wis dak kangge wis dak kesebut gak masalah ana siji iso kaya gula jegene teh ndak kanggo piambange yun teh bu ya gulane mboten katut neng tetep manggen nang mriku neng teh neng gulane yo gebes-gebes biasane wedi nang gulane kok. Pun. Murate ta mriku lek kowe ndamel apik aja kok ketok nang awakmu lan aja ketok nang wong. Ngelmu semono uga. Iso kaya uyah. Nggih bumbane apa iso negara ngene lho. Bumbane apa kenek iki bumbane tahu kenek wis sembuhan nang uyah niku. Jangan apa sik panggah butuhne uyah. Kadang kepelepet-pelepete ngene iku, ndek ning lawuh uyah tok enten enak pisan. Lah beda lek lombok, ndek ning uyahe sampean dikeke sego, kowe kan ira mung enten lombok sampean pangan nyonyo jebyar sampean. Lah kula ngalami kok ngoten niku mung saged mungal ngalami, tau mangan lawuh uyah, tau. Soale gudiken lek mangan iwak sego gatelen. Bahkan Imam Ahmad bin Hambali radhiyallahu anhu idza ra'at kalawro sinten Imam Hambali talibal ngeme santri layakumu ndak gelem salat menale ndak salat bengi yakupu nyegah Imam Hambali ngantak alimi saking ngulang ati ndak oleh bibina utang mriku enggak kang ngulang kowe aku kang lek kowe ndak gelem salat bengi ngene lho Imam Hambali ndak gelem ulang santri sing santri mboten tau gelem salat dalu. Siji ulama enak si model ngoten. Ada sunat salah dalu. Saman takok piyambak, ya Imam Hambali dus kuwi masalahipun. Ada mulang hukumnya wajib saman takok. Idza ra'at talibal ngipi layakum nalai yakupu nyegah Imam Hambali antaklimi saking mulang santri sing boten purun salat dalu. Maka nal imamu sapi wonten nyaman sapi radhiyallahu anhu yaqulu undi kaya bagi prayoga lil alim tumapa alim apa yakuna yentona lakabi alim apa kobiatun ngamal kang samar min ngamalin soleh ngamal soleh sing disamarne pimain perkara ben Allah apa samane kok ning sangge bocah cilik ndak ngerti apa premen ndak ngerti mon. Pain aku lama kelontoh mesin itu perkara jaro kang ketok linasi itu manungso min ngilmin saking ilmu angaman tanya kalilun kidik bahan kalilun api kidik manfaat tipil akrot soalnya mes koyok-koyok eneng rione wamaruan daurut sopwa khatin wong suci khatin wong suci pimanamin dalam jurunia akad baga mauti sawuse mati nakad wakulang capakan dua perololi bingilmi jarang Tunggale ulama ingkang sedo dicetuki kancane jarang sing nyai nuwun sewu sampean to mriku dus pundi di kampuro Allah. Sebab napa? Sing matur bingilmi ngoten nggih enten ning titik. Titik. Sing kata-kata kadang krono aku salat sak rakaat bengi, kowe ngamal sing ndak dirasa ya sampean sumur piyambak Abi Bakar Subali krono kucing dikek ning jero kepis ya niku lho. Jarang kiai sing sujud lajeng penuh nyupeno di supenane kancane pun bingi sing di kampura sebab jarang. Ora aja kok melinti karena ilmumu aja kok malah-malah kok salah gunane aja sampe. Ila qalil kejaba titik nenas. Boko tua teman-teman dene pakaken sinten abukane Pak radhiyallahu anhu badhe mati sak sampun sedanipun abukane Pak pasti lamun den takokake lan dateng abukane Pak abukane pake Pak kala gedes mundi yai tingkan jenengan wonten musane Allah kala dawuh abukane Pak alhamdulillah kan bapak Allah li kula di ngapura Allah kila ditaturaken diaturaken ditakokaken lan dateng abukane Pak yai bilmi menapa sebab ngilmu sampean pakelan jawab hayatan boten ajeh sanget kan. Inal ngilmi surutan, temen setune ngilmu sing iso dadi apa ana syarate. Wa apate ana panca bayane. Syarate ikhlas, panca bayane ngujub riya sak panunggalane kala wingi kok wadhe. Kala didik sanget manti yang janju kang sami lujeng minan saking panca bayane ngilmu. Kala ngendika sinten Imam niku abukane apa waroa kola rawi ya nengang. Waro apirsa sopo badung setengah ulama aljunete seh junet bada mauti sak sampun sidanipun seh junet. Rahimallah pakola mangkone takon. Sinten badu walaulah udah teng seh junet yai mau. Pak lobika sampan wantan beko desuni yai. Pakola jawab seh junet kot tohat tilkal isyarah. Bapanja tilkal ibarat. Lebur. Aku gawe isyarah-isyarah. Sirno ngibarat ngibat aku ngarang-ngarang bama napana ila badu rokangatin kejobo ini ngawleh pitulah nama disebabnya rokangatin sholat kuna narko bis sahur aku salat waktu sahur neng kuno kuwi sebab tumi bapak apuran yang pangeran ikhlas. Jadi gulai amat sih gak awain gak ngerosok. Sapa sih ngerti murah kita sak rekangat. Awain gak ngerosok wong gak isi roh. Kolan dikorowi waro'a perso sopo badung setengah ulama abasahal abasaluki. Badas mauti sak sampunipun sedanipun abasahal. Pakola matur badu lalu abasahal mada. Sona a kados undi yai maute opo dedam. Neko sona agawe opo ngilmu kang ilmu jenengan yai. Pakola dikon sinabusa kulu makana minta kok ikil ngulum. Wajah tu habaan mangturo, kabeh ngelmu tak wakas lumunika bleduk kejobo no sebagian masalah ngelmu kang ingkunang kumulang gak ngerti ila bada masa ili kejobo sebagian masalah masa il salani kang takon ingin sun nganan saking masa il sapa ngomong umum wong budu. Aku pas takoni wong budu mubab budu sebuah dua kita kene ku tibake mboten enten. Masalahe napa ikhlase ngoten lho kan, sik kecampuran riya. Lho sampean kowe sing penting saged ikhlas belajar ikhlase niku lho. Kala wingi diaturne sik ngilmune. Lek ampun ngilmu lajeng kita amalne. Lek pun kita amalne kita belajar ikhlas. Lek dipurung paring ikhlas kita tambah takmane. Niki sekawan kala wingi Imam Ghazali mungkasi wonten karanganipun kitab Minajum Abidin kang baku kang santri kangge kula sampean sekawan perkawis ngelmu ngamal ngoten ikhlas haup ngelmune disisikne ngelmune roh carane wudu salat terus diamalne bareng pun diamal usaha iso ikhlas ndak mandeng rono-rono kejaba mung golek ridho Allah. Lek wis ngono terus mandeng niku akhirat kula sampeyan kok tambah wedi ditrima apa ndak urung ngerti. Ngoten. Ha. papatis kula aturin tau serempung pandikane ulama papatis kang santri kula aturin niti-niti sampean ya aki sederek kula kanca santri napsaka pribadi sampean pengil mikang ilmu sampean bang amali kang amal sampean sampean teliti dhewe sikro sampean dhewe wae nakat temen setune sampe wabaki kang kula aturin nangisi sampean ngalah nafsi kang atas awak sampean. Lek sampean pun peben ngelmu sampean iso nangisi in roe talamun baro sampean. Ngindah ana ing awak sampean apa riya? Sumerep riyaan ing radio pamer, sungatan kepengin dirungu wong akeh, wis dikuncarakne. Miman sake perkara yen hak kang nyegah apa mau ing sira nganu saking mau sapa haula isadah. Cilah pira-pira pon para guru kang dados gusti-gusti minal ulamail amilin gurungane para ulama amilin al mukhlisin kang bersih-bersih karena Allah walhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma la'il ma illa ma alam tanah fa'fir lil mu'alimin walimu ta'alimina tawil umrohuma wasakhik ajasadahuma waktiris kohuma kusno khatimah matuhuma ya Allah salim lahuma mengkole balahin di dunia wal akhirah mengkole fitnatin. Bapati Muhammadin amin, amin, ya Allah amin, amin, ya Allah amin, amin, ya Allah ya Rabbah.